Kembali untuk Atlantis Sound System dan Dian Production. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Haji Imron, selamat siang. Pak Haji Deri.